gadis manis. Tersipu ku pandang dirimu, senyummu manja membuat hatiku terpana. Di kala itu ku tatap gadis manis, tersipu ku pandang dirimu.